Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hikayah ukhrawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ata'alaina bi barakatihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Niki terusane sing wengenane tentang cerita yang ada hubungannya dengan hadis ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang hatinya penuh dengan kasih sayang, maka akan dikasih sayangi oleh Sang Maha Kasih Sayang. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Berkasih sayanglah kalian atau berbelas kasihanilah kalian terhadap di bumi, maka penduduk langit akan mengkasihanimu. Al-hikayah al-ukhra iku kana al-hikayah utai cerita ukhra kang weneh iku kana ono sopo abidun kawula fi Bani Israel lain dalam Bani Israel ada seorang ahli ibadah. Abid niku ahli ibadah ya. Fi Bani Israel lain dalam Bani Israel marro kang liwat sopo abid liwat-liwat ala kafibin ingatasi tumbuhan minar romali saking wedi. Ada seorang ahli ibadah di antara orang Bani Israel yang meliwati tumpukan pasir. Wakot asoba lan teman-teman ngenani Bani Israila ing Bani Israel opo jin napa hak maja'atan maja'atan keluwen maja'atan keluwen artinya ngeten. Ada seorang ahli ibadah dulu kala, ada seorang ahli ibadah dari Bani Israel yang di saat itu di kaum Bani Israel terjadi kelaparan panjang. Kelaparan panjang, terus orang itu liwat di melewati tumpukan pasir. Belok loh, kok enak pasir. Waqat asoba bani Israila maja'atun fatamanna mongko tamani to ngarep-ngarep sapa abid fatamanna mongko ngarep-ngarep sapa abid fi nafsihi ing dalem awak dhewene abid ngarep-ngarep anna hadza ing sedune iki-iki romal pasir anna hadza ing sedune iki-iki pasir atau romal laukana lamun ono opo hadza ono iku daqiqon tepung atau glepung ono iku daqiqon tepung la asba'a mongko yakti gawe warak sapa ingsun la asba'a mongko yakti gawe warak sapa ingsun gawe warak butuna Bani Israila ing pira-pira wetenge kaum Bani Israel butuna Bani Israila ing pira-pira wetenge Bani Israel. Jadi enek salah satu ahli ibadah di Bani Israel ketika itu musim napa namanya napa kemarau panjang walaupun akhirnya kelaparan semuanya krisis panganan. Terus orang itu ketika lewat melihat tumpukan pasir, terus di hatinya dia tamani ngarep-ngarep digil coro tumpukan pasir iki ngono utuk pasir tapi tepung, wah bakal tak muasak, tak muasak kabeh, tak gawe roti, tak soda poneh kabeh gone wong Bani Israil ben gak keluwen. Ngoten Mas. Iki cek batin wae. Fa auha mongko paring wahyu sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala maha luhur sinten Allah paring wahyu ila nabi min ambiyaihi ila nabi maring nabi utawa utusane Allah min ambiyaihi kang saking pira-pira nabine Allah min ambiyaihi kang saking pira-pira nabine Allah. Ketika itu Allah memerintah nabinya di zaman itu. Jadi setiap periode itu pasti ada nabi ketika itu. Setiap periode kaum itu pasti ada nabinya. Dan kita itu nabinya sudah Nabi Muhammad SAW. Ketika itu ada nabi yang tidak disebutkan, mungkin bukan rasul, ya, nabi tidak di antara 25 nabi itu. Terus diparingi wahyu oleh Gusti Allah. Diparingi wahyu rupane angkul ing yen to ngucap sapa sira sira nabi li fulanin maring fulan fulan abid innallaha astune Gusti Allah taala ngluhur sapa Allah iku qad aujaba teman-teman jawab utawa nyembadani sapa Allah lata maring sira minal ajri saking ganjaran minal ajri saking ganjaran. Ganjarane apa? Ganjarane ucapan malaukana daqiqon niku. Malaukana rupane ucapan malaukana lamun ono apa hadza ono iku daqiqon tepung lek cara pasir iki tepung fata dokotsu mongko gawe warep sapa ingsun bihi kelawan ma lha kok ngrentek ngoten tok niku ternyata ada nabi Allah moro-moro kemarane para mono si fulan si abid kae omong-omong ngene salamno pesenku kerentekmu tamanimu arep-arepmu wis disembadani kali Gusti Allah rupane ganjaran diwehi ganjaran koyok sedekah walaupun itu tetep ae lamaran karena memang Allah itu biasanya memberikan cobaan kepada suatu kaum tapi enek wong duwe kepinginan melas teng wong liya iku kok kali Gusti Allah diparingi pahala yang sesuai dengan keinginannya atau melakukannya. Paman mengkotai sapane wong iku rahimah. Nggih, rahimah. Iku rahimah welas sapa man welas-welas ibadallah ing kawulane Gusti Allah. Yarhamhu mongko melasi ing man sapa Allahu taala Allah kang maha luhur. Fa innal zalika abdu mongko sedulune mengkono-mengkono abdu atau abid tadi lama rohima ing dalem semangsane welas sapa abdu welas-welas ibadallahi ing pira-pira kawulane Allah welas dikaulihi kelawan ucapane abdu rupane ucapan laukana lamuno ono opo haga iki-iki pasir iku daki kon tepung makrone sami kali sadurunge ya la asba among koyek tiga we warok sapa ingsun anasa ing menungso oh wow berarti sadurunge niku ana laukana daki kon fatasot dokot ngoten nggih sanes dot niku nggih kune salah sok nggih niku sing sadurunge halaman sadurunge ada piyambak kot aja balakan minang ajri malaukana bagi kot fatasot dapat bihi sanes fatasot dapat sanes dapat tapi sot kembali lagi laukana hadza daqiqon la asba'a mongko yekti gawe warak sapa ingsun anasa ing menungso. Maknane maklum kalih ngajengi tak sate maknane ora apa-apa. Fa wajada mongko nemu sapa abdu nemu atsawaba ing ganjaran kama laufala kaya oleh lamun agawe sapa abdu kama laufala kaya lamun agawe sapa abdu ing sedekah. Titik ngoten iku nggih sifat murae Gusti Allah. Lek sampeyan duwe krentek api, duwe niatan api niku dicatet enek pahalane. Tapi lek sampeyan duwe krentek elek niku mboten dicatet dosa sampai sampeyan melakukannya. Niki sifat murai Gusti Allah. Kenapa ngoten niku? Karena Allah itu melihatnya ila sudurikum. Allah itu melihatnya yang pertama dilihat adalah hatinya, bukan tampilan fisiknya. Al hadis wa hadis asani kang kaping pindho iku an Ibni Mas'ud saking sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Amin. Qol ngendika sinten Ibnu Mas'ud? Qola ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al fajiru utai wong kang lacut. Al fajiru utai wong kang lacut. Wong gunggungan, wong kenemenan. Tapi arroji kang ngarep-ngarep sopo fajir. Arroji kang ngarep-ngarep sopo fajir. Ngarep-ngarep rahmatallahi ing rahmati Allah ta'ala maha luhur sinten Allah. Iku aqrabu luweh parek illallahi maring Allah ta'ala maha luhur sinten Allah. Luweh parek minal abidi tinimbang saking abid al muknati kang rasa pegot, kang rasa pegot garis miring tidak butuh Allah, kang rasa pegot garis miring tidak butuh rahmat Allah, merasa cukup dengan ibadahnya. Jadi hadis ini murote seorang fajir itu orang yang lacut, orang yang berlebihan melakukan sesuatu apa-apanya, orang yang fajir tapi di hatinya masih mengharapkan rahmat Allah niku bagi Allah ya, sana sebagai pandangan manusia, tapi bagi Allah itu lebih dekat kepada Allah daripada seorang ahli ibadah yang merasa dirinya cukup dengan ibadahnya. Aku ora khawatir sholat ibadahku wis akeh. Aku masih gak dimelasi Gusti Allah, ganjaran ibadahku wis cukup. Ngoten niku lebih jauh dari Allah, dibanding orang yang fajir tapi mengharapkan rahmatnya Allah. Kola ngendiko ahbirna dan ceritani sopo ingsun dan ceritani an Zaid bin Aslam saking Zaid bin Aslam an Umar saking Umar an rojulan setuhuni wong lanang kana kang ono sopo rojul ono iku fi fil amami ing dalam piro-piro umat al-mahdiyati kang wis liwat. Saya diceritakan ada seorang laki-laki dari umat-umat terdahulu. Yastahidu nemen-nemeni sapa rajul, iku yastahidu nemen-nemeni sapa rajul, nemen-nemeni fil ibadati ing dalem ibadah. Sawegep ibadahe. Wayas ditu wa yushab ditu lan nebotake sapa rajul ala nafsihi ing atase nafsune rajul, ala nafsihi ing atase nafsune rajul ngibadahi srewegep, ibadahnya rajin, nafsunya dikekeh, ditahan. Yo poso, yo ngoten, nafsunya tak dituruti. Tapi wayak natu lan megot sapa rajul annasa ing menungso min rahmatillahi taala saking rahmate Allah taala min rahmatillahi saking rahmate Allah taala ahli ibadah ahli tirakat atau menahan hawa nafsunya tapi sering diungkapne ning menungso saya itu ibadah saya ini sudah cukup. Ibaratnya saya ini tidak dapat rahmat Allah. Ibadah saya ini sudah mencukupi. Ngoten lho, cerita-cerita nek wong ngoten. Summa mata mongkon nguli mati sapa rajul. Akhirnya rajul itu meninggal. Rumangsane keren ini di hadapan manusia, rumangsane keren. Faqala mongkon ngendika sinten rajul? Ya Rabbi, oh pangeran ingsun, ma utawi apa iku li ketuwe ingsun indaka ing dalem ngarsa Tuhan. Ketika sudah meninggal, matur teng Tuhannya, teng Allah, wahai Tuhan, bagi Anda saya ini posisinya di mana menurut Anda? Faqala mongko ngendika sinten Allah utawa Rabb ngendika ni annaru utawi neraka iku laka ketuwe sira ngoten ai laka ketuwe sira annaru utawi neraka panggonan muning neraka. Paket raja iki kala ngendika sinten raja ya Rabbi oh pangeran ingsun fa aina ibadati fa'luh gusti fa'aina mengko iku pundi ibadati utawi ibadah ingsun. Loh kok di neraka Tuhan? Lah terus mana ini anu hasil ibadah saya? Fajtihadi lan ijtihad ingsun. Ijtihad memperhau nafsu ini, jihad merangi hawa nafsu ini, mana hasilnya? Fakola mongko jawab sinten Allah innaka setuhne siro iku kunta ono sobo siro ono iku tukok natu megot anasa ing menungso megot mirrahmati saking rahmat ingsun mirrahmati saking rahmat ingsun fit dunia ing dalem dunyo. Kamu ketika hidup membuat orang-orang terputus atau putus asa dari rahmat saya. Fa'ana mongko utai ingsun, ingsun Allah, fa'ana mongko utai ingsun, iku aku natoka megot sopo ingsun ing siro yauman ing dalem iki dino min rahmati saking rahmat ingsun. Gara-gara kamu senengane menapa medhot rahmat pripun nggih istilahnya membuat orang lain tidak mengharap rahmat Allah. Alas mending ra usah wis ra usah. Awakmu kadung elek wis wis ra usah. Ngoten niku, gembosi ngoten niku. Hati-hati nggih. Aku akeh dosane aku tak tobat. Alah sawang tobat wis awakmu kabung jegur nemen ndak tak tobat. Ini diantara orang-orang sing gembosi gara menungso terus terputus dari rahmatnya Allah. Kita ruwiyah ternyata kian Abi Hurairah ta saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu amin. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan setuhune wong lanang lam ya'mal kang ora ngamal sapa rajul ora ngamal khairon ngamal bagus koton babar pisan belas ora tahu nglakoni perkara apik ora tahu sedekah mboten illa tauhida kejaba tauhid cuman sitok-tok percaya oleh Allah niku setunggal illa tauhidah kecoba tauhid. Falamma hadarat mongko sesuk pripun hadarat lima tak nopo hak ya hak. Falamma hadaruhu mongko ing dalem semangsane hadir utawa teko ing sinten wau rajul. Falamma hadaruhu mongko ing dalem semangsane teko ing rajul apa al mautu mati basan wis ingin nek wong lanang belas ra tau ngamal api gak tau sedekah gak tau dungo-dungo ya gak tapi mek duwene tau ketok jane. Lah kok pas ajine mati wis loro nemen ajine mati kola ngendika kola ngucap sapa rajul ngucap li ahlihi maring ahline rajul utawa keluargane rajul wasiat ini le anakku aku koyo ate mati idza ana ing dalem nalikane utawi ingsun iku mitu mati sapa ingsun fa'ah rikuni mongko ngebongo sapa sira ing ingsun binari kelawan geni hatta tad'u sehingga tinggal sapa sira ing ingsun tinggal Ramadan hale dadi rupa awu Ramadan hale dadi rupa awu daruni mongko ngawur-ngawurna sapa sira daruni mongko ngawur-ngawurna sapa sira kabeh ing ingsun ingsun sing wis dadi awu tadi fil bahri ing dalem segara fi yaumi rihin ing dalem dinane akeh angin fi yaumi rihin ing dalem dinane akeh angin fa'alu mongko padha agawe sapa ahlihi akhire keluargane menjalankan wasiat orang ini misalnya anaknya menjalankan wasiat bapaknya ini sok ben le aku mati wis aku gak usah dipendem wis le aku bungen nae terus ben aku garek awune engko jinine aku nek garek awune lumpukno awuku terus aku budal nang segoro pas wayah angin banter sawur-sawur nang aku sama tahu ya ada kepercayaan yang seperti itu ya ya mungkin diantaranya ikut-ikut ini sawur-sawur nang aku jadi ben hancur lembut jadi terus nang segoro lha kok terus akhirnya saya itu bahasan mati saya itu mari lorong akhirnya mati keluargane menjalankan wasiatnya dibong saestu atau istilahnya saat ini apa? ngaben mencoba bersisik ketengnya terus dibong ngaben mencoba ngaben menangin ngaben menangin dan gak meledos terus dibong kalih kayu dan itu nanti memang abunya manusia sama abu kayu itu beda nanti warnanya beda nanti di deweknya terus diadai biasanya wong diadai apa? Wali ngaben ya terus gawane segoro terus di wayahe angin banter diceplok nyalon-nyalon jas ngaten bentek kae. Lah ini ada seorang laki-laki yang enggak pernah berbuat baik, sitok-tok dia punya tauhid gitu. Bahwasanya Allah itu satu. Duwe iman tok niku, gak amal soleh. Terus wasiat ngoten tentang keluarganya. Terus dilakoni kalih keluarganya, fa idza huwa mongko ing dalem nalikane huwa utawi rojul iku fi qabdatillahi ing dalem napa namine genggamane Allah ing dalem genggamane Allah utawa pas di hadapan Allah kola ngucap sapa Allah Gusti Allah akhire takoki oleh Gusti Allah ma utawi apa iku hamluka Ma utai opo iku hamluka. Hamluka gelemake opo ma ing sira. Ma utawi opo iku hamluka gelemake opo ma ing sira. Alama ing atase perkara hamlukan gelemake opo maing siro alama ing atase perkara fahal takang agawe sopo siro. Akhirnya saya itu bahasan wis mati, ruhnya di hadapan Allah ditangleti. Jul rojul, awakmu nya opo ose, kok awakmu ngelakoni ngoten iku, kok awakmu gelem sampai wis jelas mati kiloro, kok gelem dadak apa di dibom, kok dadak dibom marun terus awune di saur-saur ning ngene segoro bentek ben gak dong bekas. Nyapa apa aku gelem ngono kuwi? Kola jawab sinten rajul, jawabe kola jawab sinten rajul. Jawabe mahofataka keranten. Wedi jenengan mahofataka krono wedi jenengan Gusti. Nyapa to Pak awakmu wis mati loro jebul kowe lumoro nemen lah Pak awakmu gagak gelem dicubles karo terus dibom. Ngono Gusti, kula tenang sengaja nyuwun teng keluargane kula ngoten iku kraton kula wedi teng jenengan Gusti. Ngoten. Krono wedi. Wedine apa? Mangke lek jenengan terus jenengan celuk dadi napa? Tulang-tulangnya dijadikan satu lagi terus kena LPG misalnya, kurang lebih. Walaupun sebenarnya dengan dijadinya abu itu Allah juga bisa membuat orang itu kembali menjadi manusia lagi. Cuman itu saking wedi nih, cepat pikiran. Iya, ben kira-kira kok gak ketemu malaikat mungkar nakir. Paling ngoten mikire ya. Ben gak ketemu mungkar nakir kan wes, aku tak lenyapkan saja diriku. Ngoten karepe ngoten karepe. Krono opo aku belum ngono. Alasane sitok, krono wedi Gusti. Allah, lo ngerti Gusti kula urip wis ora tau ngamal api. Lah, Gusti Allah ternyuh teng niate niku. Fa hufira. Mongko den ngapura. Aja sing sing ngaten kan. Fa ghafara. Mboten mboten makne maklum mboten ngerti aja iki. Fa ghafara mongko ngapura sapa lahu Allah biha kelawan rajul. Sese kok rujuk wedok mangkene-mangkene nggih sepeten sese. Fahum lek sese dulur coba lek cara fahum pira mongko den ngapura. Sapa lahu rajul mung ngoten no. Sepuntene nggih niku mabune majul mar. Dadi naibul fa'il. Fahumi romo koden ngapuro sopo lahu rojul biha sebab makhofah. Dia diampuni oleh Allah sebab punya rasa takut kepada Allah. Gara-gara wedi tunggusti Allah akhirnya di ngapuro ya. Karena wedi akhirnya di ngapuro malah wahwa utawi rojul iku lam yang mal ora agawe sapa rajul ora agawe khairon ing kebagusan qotton babar pisan belas atau melakoni perkara apik illa tauhida kejaba tauhid illa tauhida kejaba tauhid. Tauhid niku napa? Tauhid niku la ilaha illallah niku tauhid. Mula niku miftahul jannah la ilaha illallah. Lah artinya ini kunci swarga. Lek wong niku duwe tauhid ya, lek terus amal elek. Niki mangke kalih Gusti Allah jek dipertimbang nih. Tauhid niku ID card kuncinya. Ngoten nggih. Oh, awakmu duwe tauhid Islam berarti. Kene masuk sik kene. LPG, laporan apa? LPG. Lek gak duwe tauhid amal api ini kok gak dikon laporan. gak dicatat. Sangat dipahami ya. Jadi niki kunci, tauhid niku kunci. Kalau niku miftahul jannah hadise la ilaha illallah, kunci surga niku sing penting la ilaha illallah. Engko masalah dosa, masalah anu ya apa jere istighfar sampean, apa jere munajat sampean piye lek sampean DPD-ne Gusti Allah. Gusti Allah niku moho pangapura. Lha niku tauhid niku penting. Niku muga-muga ae dhewe dadi ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hingga akhir hayat kita. Amin. Wa ala hadza hikayatun, dan ada cerita lain anarajulun mata wallahu a'lam bissawab. Kurang lebih nyuwun atine pangapunten, muga-muga wonten manfaate. Monggo kita tutup kanthi waosan hamdalah sareng-sareng alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Ihdina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, ighfir li wa tub alayya. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, ighfir li wa tub alayya. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdina khusna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afa